akan selalu bangga mengenakan pakaian oren, dan aku pun terlihat keren. Jika kau ingin sepertiku, sebutlah saja dirimu. Jackmania, Jackmania, itulah diriku dan dirimu. Kita akan selalu bangga mengenakan pakaian ini untuk mendukung Persija dimanapun berada. Coba usik, jangan berisik, kita pasti menang. Kalah, udah pulang kandang, hati jadi senang, pikiran pun riang. Persija, hari ini menang, kita bergembira, sorak-sorai. Kita bergembira, sorak-sorai. Jackmania dimanapun berada, naik motor, naik bis kota, pukul genggam bawa bendera, kita semua teriak Persija. Persija, juara, Persija. Jawara, Persija, Jakarta.